tapi tidak hatiku kau tak penuh berbohong. Kau masih menginginkannya, kurang kau dengannya. Asalkan kau tidak hatiku kau tak perlu.